بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الحمد لله وحبات جمع سكيان فمدعكم شكر على الله سبحانه وتعالى لنا لفق مليئ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Nabi mengingatkan kita bahawa tasbih, satu tasbih, satu benih pokok di dalam syurga. Subhanallah, satu pokok. Subhanallah, dua pokok. Subhanallah, tiga pokok. Syurga itu kekal abadi. Tak cukup satu pokok, tak cukup seratus pokok. Sebab tak ada penghujung, tak ada sakit, tak ada kenyang, tak ada gout, tak ada geceng manis. Makan lahap, makan lahap, makan tak kena kenyang, lahap lah tu. Jadi pokok kena banyak, anggur kena banyak, pokok durian kena banyak, mata kucing kena banyak. Caranya tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. InsyaAllah. InsyaAllah pagi ini kita mula dengan buku pertama, kitab pertama, Asbabun Nuzul. Kalau ada berulang minta maaf dan tuan-tuan, saya pun tak catat 2, 3, 4 surah majlis ni. Asbabun Nuzul. Masalul ladzi مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. البصر أسباب النزول في كبا يعني هذه أسباب أسباب mengapa turun ayat berapa ni, ayat 17 17 hingga 20. Dalam satu riwayat ayat ni diturunkan mengenai perangai orang Yahudi Madinah, orang Yahudi Madinah. Mengapa dia turun? Kerana apabila Rasulullah beritahu orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi Madinah, di Madinah ramai Yahudi, Madinah Nadir, Aw, Khazraj, semua Yahudi, kaya-kaya lah tu. Dia monopoli ekonomi. Orang Madinah ni menderita kerana monopoli ekonomi Yahudi. Kan kita ingat sirah Rasulullah bila berhijrah. Rasulullah collect donation. Toki-toki besar ni. Toki besar sahabat Muhajirin Ansar, siapa yang berkemampuan untuk beli telaga air wadi air. Jadi dulu macam Syabah lah, ada syarikat syarikat monopoli gaji 450 ribu. Berat kita, dan menteri pun takkan bagi 30 ribu. Kawan tu 450 ribu. Syabas Madinah ni kuasai oleh Yahudi. Jadi orang penduduk Madinah memang terseksa lah, bayar dengan kadar kos yang tinggi kan. Jadi Rasulullah, bijak kananya Rasulullah, beli wadi syarikat haji RM100 sini, RM1,000 haji RM4,000,000. Tak tahulah, kita tak sebut kos ni. Mungkin kita lain ada sebut berapa kos Rasulullah beli. Beli. Tapi yang Syaina Osman beli dia sebut kos 3,000 dinar. Beli satu wadi. Jadi bila dah dapat collection Rasulullah beli, semua sahabat Ansar, sahabat Mujahidin ambil air percuma. Apa pula payah-payah air. Bukan kita bawa air kan. Allah bawa air, bagilah percuma. Kan? Rasulullah bagi percuma. Tak cukup. Syaina Osman wakaf satu wadi. Syaina Osman ni kan jutawan. Hafiz, jutawan, halim yang lembut, bagi percuma. Gitulah. Ceritanya Yahudi. Yahudi ni bila Rasulullah beritahu khabar gembira daripada Allah SWT, dia tutup telinga. Dia tutup telinga. Kan cerita tutup telinga tu. Mana ayat ni? Jadi bila dia tutup telinga tu, bukan dia tutup telinga tunggu dia lari. Jadi ada dua peristiwa ketika ayat ni turun. Mengapa ayat ni turunkan? Pertama, orang Yahudi lari setiap kali Rasulullah temui dan dia lari, maka waktu dia lari itu petir datang, betul petir. Hujan ribut, petir. Maka dia tutup telinga. Jadi Allah umpamakan orang Yahudi ni itu, bila diberi wahyu, disampaikan wahyu pada mereka, mereka tutup telinga. Umpama ni lah. Umpama hari ni, mereka kena tambah petir. Jadi satu dia lari, kena tambah petir mati. Seorang lagi, satu grup lagi, diumpamakan dalam sinar. Ada cahaya terang-menerang, mereka boleh berjalan. Apabila tak ada sinar, gelap gelita, mereka terpengar-pengar, tak boleh jalan. Pada esoknya mereka kembali jumpa Rasulullah dan bertaubat, minta maaf dan memeluk Islam. Ada dua perangai Yahudi. Satu dia tutup dan ditambah petir mati. Satu lagi dia lagi juga dalam gelap, dalam gelita. Besoknya dia menemui Rasulullah dan bertaubat, beriman pada Allah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah asbabun nuzul ayat tadi. Mereka diumpamakan mengenai ayat ni ke 17 ni. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api dan setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta. Mereka, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Ini yang kena petir, dia mati. Tapi ada satu lagi, dia disebutkan lagi tak ni, ada Yahudi yang besoknya bertaubat, jumpa Rasulullah minta maaf. Setelah mereka dalam ditambah petir dalam kegelapan. Baik. At'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Al-Baqarah juga ayat 44. Adakah kamu menyuruh manusia buat kebaikan dan kamu lupakan diri kamu sendiri dan kamu telah dibacakan kitab, afala ta'qilun, apakah kamu tak berfikir? Ayat ni asbabun nuzulnya kisah Salman Al-Farisi. Salman ni dia cerdik, dia ni kalau buat pegang dia memang banyak taktikal yang dicadangkan pada Rasulullah, termasuklah perang Khandaq, buat parit tu Salman Al-Farisi. Jadi Salman ni satu hari dia bercerita dengan Rasulullah berbual-bual keadaan aman, tidak ada aktiviti berbual. Dia ceritalah kaum dia daripada Parsi, kaum di Parsi di Iran dia, menyembah berhala, menyembah api. Dia cerita kisah keluarga dia, maka turunlah ayat ni, ni kisah seorang at'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ini kisah seorang pakcik, pakcik ni orang tua lah, dia ada menantu dia memeluk Islam, Yahudi ni ada menantu dia memeluk Islam. Jadi dia bercerita lah menantu dia, kau buatlah apa yang Nabi kau suruh, aku tak apa. Jadi Allah tegur, jadi jangan kita bersikap macam Yahudi ni, suruh orang buat baik tapi dia tak mau pun beriman. Orang buat baik dia tak mau buat baik, maka Allah tegur, Allah ingatkan kepada kita, adakah kamu menyuruh manusia buat baik dan kamu tak kisah diri kamu sendiri? Baik, balik pada Salman tadi, saya telah ajak Salman Al-Farisi. Bila cerita kaum keluarga dia di Parsi yang menyembah api dan sebagainya, maka Allah tegur, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ayat 62 Al-Baqarah. Di ayat ini turun untuk menjawab dialog perbualan Salman dengan Rasulullah. Apa Allah kata? Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa sahaja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian, beriman kepada hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi tak payah cerita lah. Nak cerita, Rasulullah nak beritahu kepada Salman, tak payah cerita lah. Pakmu dulu menyembah api, tokmu menyembah api, tak payah cerita. Nak ceritanya, sepatutnya kita cerita orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang beriman. Yahudi adalah yang beriman. Orang-orang Nasara beriman kepada Injil. Dan orang yang beriman pada hari kepada Allah dan hari akhirat, maka amal mereka balasannya besar di sisi Tuhan mereka. Jadi janganlah kita susah hati dengan orang hebatnya orang kafir. Allah, selalu kita beri contoh, tengok Amerika, tengok Jepun, bangga kita, pelik kita bangga dengan orang kafir. Kita tak bangga dengan kita, dengan agama kita, itu kita tak maju. Orang Jepun tu bangga, dia maju kerana dia bangga dengan bangsa dia, dengan agama dia. Kita tak bangga dengan Al-Quran, tak bangga dengan sunnah Rasulullah, tak bangga dengan hadis, tak bangga dengan Islam, tak bangga dengan Nabi. Jadi akhirnya kita tak ke mana-mana. Nak contoh Jepun tak ada, nak contoh Amerika tak ada, nak contoh China tak ada. Jadi kita nak contoh apa? Nak contoh Melayu tak ada, nak contoh Islam. Nak maju cemerlang dengan Islam. Dengan Melayu tak boleh, dengan China tak boleh, dengan India tak boleh. Teguran Allah kepada Salman ni sahabat Rasulullah. Kita ni ya Allah jauhnya, tabi'in, bi'isanin ila yaumiddin, jauh. Jadi marilah kita yakin bahawa dengan iman, dengan amal salih, akan mendapat ganjaran besar, ya. Antara amal soleh yang kita boleh sebut pagi ini, kaum ibu, okay? Isteri. Isteri ini dia kalau masak, menyediakan makanan, minuman untuk suaminya, sekali dia hidang, sama dia seolah dia berpuasa setahun. Isteri kan? Tapi ramai mana isteri kita tak nak masak kan? Tapi outstation. Yang masak baby. Baby masuk syurga. Tak faham dia. Kan? Sebab tu isteri ni janganlah gak sangat dengan dunia. Banggalah dengan pahala-pahala yang Allah sediakan. Dalam rumah, di luar rumah, dalam masjid, Allah di mana-mana, rebut. Yang paling penting isteri ni di rumah. Dia letak suami ni macam raja. Ini letak suami paruh mata je. Ni isteri derhaka namanya. Ada isteri yang letak suami dekat ujung bulu kening je. Tak pandang apa dia. Berlepih. Tentang-tentang gaji dia besar. Tak pun juga lagi besar. Yang tak ada gaji mesin juga. Lagi dahsyat. Jadi mesti mengendah diri pada suami. Syarat layak masuk syurga. Tinggal dunia. Mengadap suami. Ini isteri yang masuk syurga. Ini tinggal suami. Layan dunia. Layan bos. Oh, kalau layan bos. Kalau suami tengok. Allah. Aku cerai kau gini. Punya hebat ni melayan bos. Banding melayan suami dia. Teruk betul wanita sekarang. Yang kerja pejabat tahulah. Perangai perempuannya. Mula tu nak cari rezeki. Lepas tu. Nak tabur budi. Lepas tinggal gigi lah. Jadi isteri sediakan masak makan suami seolah dia berpuasa satu tahun. Kena kejar. Buatlah. Itulah Allah bagi peluang. Patut Allah tak bagi pada suami. Kan kalau kita lebih cerdik pada Allah, baik Allah kata suami-suami sediakan makan, masak, minum untuk isteri masuk syurga. Allahu Akbar. Baik kita di rumah mah, tak baik ke masjid, tak baik cari rezeki, tak perang, tak baik suka, tak baik bekerja. Ya, di rumah masak tapi bukan wataknya, bukan fitra lelaki tak kerti mata. Kalau masak niaga lah lelaki hebat. Kalau masak di rumah, order. Take oven, order. Suami yang lah order macam hamba kan. Tepuk meja. Nasi lemak. Kopi oh. Tak boleh. Order isi macam hamba tak boleh. Kalau boleh tak payah order. Dia isi offer. Nak minum bang? Alhamdulillah. Ahli syurga lapar. Gitu. Jangan kita pelapar. Pintu tak buka lagi lapar. Jadi kita. Dia isi kita offer pada kita. Jangan kita merintah masak itu, masak ini dengan gaya macam hamba. InsyaAllah. Minta tolong je. Semuanya masak ni bukan kerja isteri kan? Dia suami. Suami lah kena masak. Tapi nak ceritanya keluarga ni, dia aku sharing kan? Dan ada coordination kali, maka Allah beri galakan supaya masak tu orang perempuan lah bantu kan. Sebab tu Allah kata, Nabi kata, siapa menyediakan makanan untuk suami isteri dia, anak-anak dia, seolah dia berpuasa satu hari, satu tahun, bekerja lah masak. Sebab ini masak yang berhenti. Bukan gitu lah kan. Baik itulah tuan-tuan, teguran Allah SWT kepada kita melalui dua peristiwa. Satu peristiwa Yahudi engkar mendengar hadis-hadis, mendengar apa ni, mendengar wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kisah Salman Al-Farisi. InsyaAllah. Kemudian kisah apa tadi? Kisah pakcik Yahudi tadi kan? Yang menyuruh menantunya buat baik tapi dia pun tak mau beriman. InsyaAllah kita sambung akhbar menuzulnya yang lain. InsyaAllah. InsyaAllah. Mari kita lihat sirah Nabawi. Hari ini kita nak cerita. Rasulullah ni tuan-tuan kena baca lalu saya nasihatkan diri saya tuan-tuan bacalah lalu sirah Nabawi ni walaupun dah berulang-ulang jangan rasa jemu. Wa in syafi' syafi'ul ummah, Nabi ni syafi'ul ummah, nak tolong umat, nak tolong kita. Tapi kalau kita buat dek je Macam hidup kehidupan kita lah. Jiran kita buat dek je. Lama dia meninggal kita tak tahu. Tentang nak usung kat kubur. Ya, pasal hidup buat dek je. Itulah Rasulullah ni kita kena proaktif, kena positif, kena sabar. Sebab kita nak hidup kekal abadi bersama syafaat Rasulullah di awal masyarakat. Maka kesabaran kita dengan Nabi ini kena tinggi. Kesabaran apa? Mempelajari sirahnya, amalan sunnahnya, selawat salamnya, kan? Jadi insyaAllah ini kita nak lihat buku, cantik buku ni, tuan-tuan. Harganya RM50. Rahiqul Maktun, Rahiqul Maktun, Sirah Rasulullah. Rasulullah ni kita nak lihat keturunan dia. Tak apalah kita dah tahu Bani Hashim, Syama Maulid pun cerita Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, tak apa. Sebab kita nak syafi'un Nabi, kita nak syafa'at Nabi. Macam nasi tu, apa benda kita suruh makan nasi, malam makan, dulu makan. Tak apa, pasal nak kenyang, gitu lah. Makan juga, pasal nak kenyang, nak segar. Makan nasi, gitu. Rasulullah ni, keturunan ni dibahagi, dalam kitab ni dia dibahagi tiga session, tiga apa, tiga bagian. Pertama, bagian pertama disenaraikan sehingga 20 keturunan, daripada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Ka'ab bin Luhaibin bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinana. Ini dia sebut Kinana kan? Nasib Tok Syekh tu Kinana kan? Bin Huzaimah bin Mudrika bin Alias bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai Adnan ni 20 generasi. Lepas tu Rasulullah ni dipanggil keturunan Hashim Bani Hashim, keturunan Bani Manaf, keturunan Adnan. Ia berlaku, batuk dia berlaku. Kita jarang sebut dia Rasulullah ni Bani Malik, padahal atuk sebab tu Malik bin Nadar. Yang selalu disebut Bani Hashim. Rasulullah ni keturunan Bani Abdul Manaf, Rasulullah ni keturunan Bani Qusay, Bani Adnan. Itu kumpulan pertama. Kumpulan kedua daripada Adnan, Adnan bin Ud bin Hamish bin Hamisah bin Sulaiman bin Aus bin Buz bin Kamwal bin Ubay bin Awam bin Nasheed bin Haza bin Baklas bin Yadalah bin Tabak bin Jahim bin Nabis bin Makhli bin Ain bin Abqar bin Abid bin Adza' bin Hamdan bin Sinbar bin Yasir bin Yaznan bin Yalhan bin Arwan bin Aid bin Daishan bin Aisar bin Afnad bin Aiham bin Muksir bin Nahid bin Zara bin Suma bin Maji bin Auda bin Uram bin Qidar bin Ismail AS bin Ibrahim AS. Itu Nabi keturunan Arab. Lepas itu dikata Nabi Ibrahim ini adalah orang Arab, walaupun dia datang dari Damsyik, dari Babilon, tapi dia bangsa Arab. Daripada Adnan sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ni 40 generasi. Kira je lah tuan-tuan. Kalau satu generasi tu 100 tahun. Berapa ratus tahun? Kemudian kumpulan ketiga, generasi kumpulan ketiga atas. Daripada Nabi Ibrahim bin Taruf bin Nahur bin Saruh bin Sarur bin Raung bin Palaf bin Abir bin Salil bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Nabi Nuh AS, Nuh 1000 tahun Nabi Nuh, bin Lami bin Mutawasif bin Ahnuf atau Ahnuf ni gelaran untuk bin Idris, Nabi Idris AS, bin Yazid bin Mahla bin Kainan bin Anus bin Saif bin Adam AS. 21 keturunan. Jadi hari ini kita nak ambil Abdul Hashim. Hashim ni ada kaifah yang istimewa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perlu kita ketahui. Hashim ni tuan-tuan atuk ni noyang-noyang. Atuk dia Abdul Muttalib. Bapa Abdul Muttalib Hashim. Hashim ni dia telah dilantik oleh orang kaum Quraisy jaga air zam-zam. Jaga air zam-zam untuk jamaah haji, untuk siapa-siapalah datang ke Mekah perlu air zam-zam. Dia pastikan semua orang tidak kecewa, nak banyak nak sikit semua dapat. Sebab air zam-zam ni pantutan dia masya Allah macam air terjun menderu, tak berhenti. Air zam-zam ni air syurga, air syurga. Waktu Nabi Isra Miraj, Allah tunjukkan kepada Nabi dua lautan, dua sungai yang menerima bekalan air daripada syurga, termasuklah air zam-zam. Terus ke telaga zam-zam, dia air syurga. Jadi tugas Hashim menjaga air zam-zam ni sentiasa bersih, selamat digunakan, segar diminum, dan semua orang tidak kecewa dapat air zam-zam. Jadi Bani Hashim ni businessman, dia berniaga sampai ke Syam, sampai Gaza, sampai Madinah, sampai ke Yaman. Bani Hashim ni dia dua isteri. Satu isteri di Mekah. Di Mekah ni ada empat anak. Satu isteri di Madinah. Di Madinah seorang anak. Anak di Madinah namanya Abdul Muttalib. Anak di Syam, di Mekah yang empat orang tu, salah seorang anak lelaki bernama Abdul Muttalib juga. Jadi dua lah. Dua Abdul Muttalib. Dua adik-beradik tiri Abdul Muttalib. Satu Mekah, satu Madinah. Jadi Hashim ni memanglah businessman, dia merantau sampailah pergi ke Gaza dan wafat di Gaza. Tapi sebelum dia ke mana-mana tu dia ceritakan pada keluarganya di Mekah, dia ada isteri, dia ada anak di Madinah namanya Abdul Muttalib. Jadi bila Hashim wafat, Abdul Muttalib menyambung tugas menjaga air zam-zam. Abdul Muttalib Madinah, Mekah. Jadi Abdul Muttalib Mekah ni kesian dengan adiknya Abdul Muttalib Madinah, dia pun cari jumpa, dia pujuklah mak tiri dia di Madinah, Salami namanya. Mak tiri dia Salami pujuk supaya Abdul Muttalib Mekah dapat bawa Abdul Muttalib Madinah ke Mekah. Jadi dua Abdul Muttalib. Di sini disebut Abdul Muttalib Yasrib Madinah. Anak-anak Hashim di Mekah tadi, Asad, Abu Safi, Nadla dan Abdul Muttalib, empat orang. Empat orang anak lelaki dan anak perempuannya, ramai lagi anak ni. Anak perempuannya lima orang, anak lelaki empat, sembilan di Mekah, seorang di Madinah, sepuluh anak dia di Mekah. Anak perempuan ni Ashifa, Khalida, Daifa, Rokia, Jannah. Tengok, Jannah dah digunakan, zaman sebelum Islam dah gunakan Jannah, Sofia. Kita pun seronok guna nama ni, sekarang insyaAllah. Baik, balik pada Abdul Muttalib Mekah. Abdul Muttalib Mekah ni sampailah umur penghujung kehidupannya dia wafat. Jadi sebelum wafat tu memang dia latih Abdul Muttalib Yasrib, adik tiri ni, sama-sama menjaga Kaabah. Menjaga air zam-zam. Jadi bila Abdul Muttalib wafat, Abdul Muttalib Mekah wafat, Abdul Muttalib Yasrib ambil alih. Abdul Muttalib Yasrib ni lah atuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi Abdul Muttalib ni lah yang kita kata berapa ramai anak dia? 10 orang. Dekat sini berapa tuan-tuan anak dia? 16 orang. Abdul Muttalib Madinah ni yang ambil tugas abang tiri dia, 16 anak, 10 lelaki, 6 perempuan. Ada yang kata 13, ada yang kata 10. Kita selama ni dengar 10, kitab ni kata, ada yang kata 13, ada yang kata 16, dan 16 nama ni semua ada dalam kitab ni. Ini lelaki tu lah anak dia. Al-Harith, Az-Zubir, Abi Talib, Abdullah kan, bapa Nabi, Sayyidina Hamzah, mati syahid, Badar, anak Uhud, syahid Uhud, Abu Lahab, Abu Lahab yang yang mengutuai batalion pasukan apa ni, pasukan Ahzab ya, peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, menyerang Nabi di di Madinah, Abu Lahab lah, pak saudara ni. Al-Ghidar, Al-Muqawim, Safar dan Abbas, Al-Abbas. Anak-anak perempuan dia Al-Baydan, Ummu Al-Hakim, Al-Baydan ataupun Ummu Al-Hakim, Barra, Atika, Sofia, Arwa, Umaymah. Ni anak-anak Abdul Muttalib. Allah yakin. Kemudian kita mari kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarga ibu susu. Saya nak lengkap nama. Ada berapa ibu susu Nabi? Pertama Suhaibah, Suhaibah. Pertama sekali Suhaibah. Suhaibah ni ialah hamba kepada Abu Lahab. Suhaibah ni ada anak. Suhaibah ni ada anak. Siapa anak dia? Kena cari-cari juga ni. Tak apa, dia jumpa kita pun Suhaibah. Suhaibah ni pernah menyusukan Hamzah. Hamzah, Hamzah ni pak saudara Nabi lah. Kemudian Suhaibah ni juga menyusukan Rasulullah. Bila Rasulullah nak, bila bila Suhaibah ni ditugaskan jaga Aminah, bantu Aminah. Aminah dalam kat mengandung syarat Suhaibah yang untuk bantu. Jadi satu satu hari tu, satu malam, Suhaibah minta izin Abu Lahab untuk menemani menemani Aminah yang akan dijangka akan bersalin dan sampai diunya. Maka bila pendek cerita, Aminah bersalin, lahirlah Nabi Muhammad dalam keadaan sujud ke bumi. Sujud ke bumi. Suhaibah menyusukan Nabi Muhammad. Si ibu susu Suhaibah. Yang kedua yang menyusukan Nabi ialah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni daripada kampung Bani Sa'ad. Dipanggil Sa'diyah, Bani Sa'ad. Halimah ni bersama isterinya Haris, Haris bin Abdul Sirah, dan rombongan daripada Bani Sa'ad pergi ke Mekah, ke bandar. Jadi orang-orang Arab ni, orang-orang Arab ni budaya menyusukan anak. Kerja menyusukan anak. Jadi budaya, jadi trend. Orang-orang Mekah ni menyerahkan anak-anak dipelihara dan disusukan pada orang yang datang dari kampung. Termasuklah Halimatus Sa'diyah. So Halimatus Sa'diyah ni datang dengan rombongan, tak sebut berapa ramai rombongan ni. Jadi semua setiap ahli rombongan sampai rumah Aminah, dia tanya, ada anak? Ada. Tapi minta maaf, bapaknya dah meninggal. Orang pun tak nak, sebab miskin. Sebab yatim. Orang Arab ni milih juga. Anak yatim ni tak nak menyusukan. Sebab apa? Sebab bila menyusukan dia nak upah. Upah tu datang dari bapak. Jadi Nabi Muhammad ni siapa? Nabi upah. Bapak dia nak meninggal. Jadi tak ada seorang yang nak. Tinggal rumah tak nak. Tinggal rumah tak nak. Sampailah berupah lagi. Orang sampailah buat keputusan balik. Semua dah balik. Sebab dah dapat anak susu balik. Kecuali Halimah tak dapat-dapat. Halimah. Jadi Halimah duk fikir-fikir, bincang dengan hari suaminya. Tak boleh, kita kena balik semula rumah sipulan-sipulan tu. Yang anak yatim tu. Tak apalah, kita susukan juga. Jadi Halimah ni, dia datang dengan dengan keldai yang kurus, yang tak lumaya, unta yang tak ada susu, daging yang nampak tulang tu kan. Termasuk Halimah ni pun ada anak. Ada anak. Siapa nak anak Halimah? Abdullah bin Harith. Abdullah ni pun beberapa hari tak menyusu. Mak Aminah, Halimah tak ada air susu. Jadi bila dia sampai rumah Nabi Muhammad, dia pun duduk merendah diri, dia pegang Nabi Muhammad. Tiba-tiba air susu Aminah, Halimah penuh, dan dia dapat menyusukan anaknya, menyusukan Nabi Muhammad dan anaknya Abdullah. Ini ibu susu Nabi Muhammad, yang kita perlu kuasai dalam fakta ilmu kita. Halimah tu tak dia, suaminya Harith bin Abdullah. Mereka ni telah menyumbang besar kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dah begitu, besok dia pun balik. Si Harith ni bila Aminah Halimah menyusukan Nabi Muhammad, Harith pun pergi tengok keldai dia, tengok unta dia. Tiba-tiba dia tengok unta dia sabda bunga, banyak air susunya. Harith pun perah air susu dia minum sepuah-puahnya. Dia kongsi dengan orang sekeliling ni, bagi minum percuma. Keldai pun dah sedar. Besok dia balik, keldainya jalan laju, untanya lari laju. Yang semalam grup dah balik, kumpulan dah balik tu dapat dipotong. Potong. Mereka pun terkejut. Aminah ni apa mula laju sangat ni? Aminah menonong sampai kampung dia. Ini Halimah tu Sa'diyah. Kisah yang jangan dilupakan. Biar kita dapat kuasai dengan baik. Halimah tu Sa'diyah. Baik. Jadi Halimah Sa'diyah ni, dia bila balik kampung, kita dah tahu kan, di kampung ni yang kering kontang, tiba-tiba tanaman jadi subur. Unta-unta, kambing-kambing yang kering kontang, yang tak remaya, yang tak segar, tiba-tiba jadi segar, jadi subur. Itulah rahmat, barakah Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita perlu syukuri. Kita perlu insafi diri kita, kita perlu syukur, kita perlu bersyukurlah tuan-tuan. Apa nak kata lagi? Allah kata bersyukur. Paling tinggi makam takwa itu bersyukur. Mudah-mudahan kita dengan mempelajari sirah Nabawi ini, hati kita dengan Rasulullah itu dekat. Sentiasa Rasulullah itu bersama hati kita. Ini kita kena belajar sirah. Sentiasa kena baca supaya kehidupan Rasulullah itu berada dengan kita. InsyaAllah. Nah. Allahu Akbar. Mari kita tutup sirah Nabawi ini dengan kisah Rasulullah bila dia dewasa, bila dia kanak-kanak. Rasulullah ni sinaran hidupnya mencari barakah. Walaupun orang-orang Mekah itu menyembah berhala, macam-macam amal maksiat, tapi Rasulullah ni sentiasa dalam celah-celah kehidupan masyarakat Quraisy, dia mencari kebaikan. Contohnya Rasulullah terlibat dengan peperangan Tujjar. Ketika umur bertahun ni, kanak-kanak lagi, umur 10 tahun. Ketika umur 10 tahun, orang-orang Tujjar ni orang yang buat jahat, maka dinamakan peperangan jahat, peperangan menghalang orang jahat. Tujjar, orang buat jahat. Jahat apa? Dia membuat kelakuan jahat ketika di dalam bulan-bulan haram. Bulan haram ni tak boleh pegang, dia nak pegang juga, dipanggil Tujjar. Jadi Nabi Muhammad menolong bapa saudaranya Abu Talib, mengulurkan anak-anak panah untuk menyerang orang-orang Tujjar yang diketuai oleh Qais bin Ilan. Orang Arab diketuai oleh kaum Quraisy dan Kanana. Termasuklah barisan kepimpinan Quraisy. Abu Talib, Pak Syaga Nabi, InsyaAllah. Dalam pemberangan Tujjar ini berlakunya perjanjian Hudud, dan Nabi terlibat walaupun masih kecil. Jadi tuan-tuan, tibanya kita ni dengan negara, dengan masyarakat, jangan buat kita mesti terlibat. Kita mesti terlibat dalam masyarakat. Kita mesti menjadi ahli penting dalam masyarakat, InsyaAllah. Apatah lagi di masjid kan, masjid ni Nabi, masyarakat ni masjid, InsyaAllah. Baik, kupasan buku Al-Quran dah, Sirah Nabawi, kupasan buku. Kupasan buku ni tuan-tuan, buku ni berjudul Rumah Yang Disukai Malaikat Rahmat. Jadi saya cerita buku ni kepada murid saya, saya tukar Sekolah Yang Disukai Oleh Malaikat Rahmat. Tukar kepada masjid yang disukai oleh Malaikat Rahmat. Tukar lagi tajuk ni, manusia, individu yang disukai oleh malaikat rahmat. Isinya sama. Tajuknya boleh tukar letak mana-mana. Parlimen yang disukai oleh malaikat rahmat. Gitu. Negara yang disukai oleh malaikat rahmat. Kedai yang disukai oleh malaikat rahmat. Tajuk dia boleh tukar. Isinya sama. Tuan-tuan. Jadi, rupa-rupanya rumah kita ni, tuan-tuan, ada dua peminat. Satu peminat dari kumpulan jin syaitan. Iblis, hantu jemalang, ilmu hitam, ahli luka. Yang kedua yang menyukai rumah kita yang malaikat rahmat. Jadi malaikat rahmat atau jin bergantung pada kita, kepada ahlinya, pada tuannya. Kalau tuannya suka malaikat rahmat, malaikat rahmat akan memenuhi rumah kita sepanjang masa. Tapi kalau kita seronok dengan jin, jin dah bertenang rumah kita. Dia buat banglo lah, dia buat shelter kan rumah kita, buat hostel lah. Baik. Jadi untuk memastikan rumah kita tidak dimasuki oleh syaitan, pertama tuan-tuan, kitab ini menyarankan supaya kita sentiasa bersuci dan selalu berzikir. Kita kena banyak berzikir. Di sekolah guru-guru kena banyak berzikir. Saya selalu sebut guru-guru saya, zikir kena banyak zikir. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Murid boleh jawab alhamdulillah, zikirlah. Ni murid tak boleh jawab, bodoh kau. Murid tu tak boleh jawab, tak jawab apa. Jadi murid pun bengong. Jadi tak ada keseronokan belajar. Kena banyak berzikir. Zikir sebelum pergi sekolah tu berzikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Naik kereta berzikir, ya Allah, ya Allah. Kau tolong aku untuk mendidik anak murid. Yang mendidik anak murid ni bukan aku. Kau didik, kau didik dia, ya Allah, bukan aku. Murid ni hamba-Mu, kau lah didik aku pula. Maka mana aku ada kuasa? Tak ni cikgu, dia kata aku didik waktu dapat 9A. Syirik tu, ayat-ayat syirik. Waktu jadi kelangkabut masyarakat kita ni. Sebab dia kata dia berkuasa, dia guru yang hebat. Dia lah yang mengajar dapat A plus. Allahu Akbar. Syirik tu ayat ni. Jadi kita kena serah pada Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu, murid-murid ni semua milik-Mu. Engkau yang bagi pandai, engkau yang bagi jahil, aku mohon engkau berilah dia pandai. Jadi anak yang baik, murid yang baik, murid yang taat. Ya Allah, dengan berkat zikir bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau didik murid-murid ni. Cikgu kalau berdoa depan murid tu, murid mesti dia sejuk hati. Dia takkan lawan kita. Begitulah dengan anak-anak kita. Begitulah dengan jiran-jiran kita. Ya Allah, ya Rabbi, jiranku ni jiran yang paling dekat dengan aku. Ya Allah, ya Rabbi, lembutkan hatinya. Bawa dia ke jalan syurga. Bawa beri dia hidayah. Aku tak ada kuasa. Aku boleh doa je, ya Allah. Ya. Jadi kat situ yang kita tak main peranan lagi. Kita dah berasa, aku terror, aku kaya, aku pandai. Jadi akhirnya, masyarakat korak peranda. Rumah-rumah yang ahlinya sentiasa rokok dan sujud. Kalau boleh rokok sujud tu sujud yang lama. Merendah diri pada Allah. Boleh menangis. Boleh bayangkan dosa-dosa kita. Dari dulu sampai terkini. Bayangkan. Kita sebut dosa-dosa kita. Sehingga kita syahdu, kita sedih, kita. Boleh menangis hebat. Yang mudah menangis ni perempuan. Yang liat menangis lelaki. Memang lelaki ni yang liat menangis. Sebab dia pembunuh. Kita di lelaki ni wataknya pembunuh, pejuang, penyerang. Tu diserganglah ada tu. Siapa yang menangis? Yang di rumah. Tentera tu menangis? Tak menangis. Pang tembak, pala tembak. Kalau lelaki nangis baru pegang senjata, nangis tak adil menembak. Nampak musuh pegang senjata, nangis tak rapik, tak adil menembak. Ni kalau aku tembak ni, nangis isteri ni, kesian jadi balu, tak jadi pengang. Lelaki tak ada perangai tu. Dia perangai dia nampak musuh tembak. Perempuan tak pernah kesiannya, suami dia mati, jahat betul orang tu. Kesian ni. Lepas tu perempuan ni mudah menangis. Jadi banyakkanlah tangisan wahai wanita. Kerana tangisan itu pemadam api neraka. Neraka dirinya, neraka suaminya, neraka mak bapaknya. Bukan neraka mak bapak dia. Api neraka yang nak bakar mak bapak dia akan dipadam dengan tangisan anak-anak wanitanya. Itu. Memadam api neraka yang akan menyambar anak-anaknya. Banyakkan ibu-ibu kena banyak menangis. Allahu a'lam bissawab. Panjang tuan-tuan ni, kita cukuplah setakat ni. Tapi saya nak sebut satu lagi lah. Dua lagi. Dia ada dua puluh ni. Saya nak sebut dua lagi. Yeah? Di rumah tangga kita, rumah tangga yang mempunyai isteri-isteri yang salihah. Ini malaikat rahmat sangat gembira. Isteri-isteri yang salihah, yang jaga maruahnya, yang jaga suaminya, yang jaga keluarganya, yang tidak mengumpat, yang sentiasa baca Quran, yang sentiasa berzikir, yang sediakan makan, minum untuk keluarganya. Ini malaikat rahmat sangat gembira dan sentiasa mengeluarkan rahmat, menyebarkan rahmat. Yeah? Yang akhirnya untuk pagi ini ialah, jangan sekali-sekali kita berderhaka kepada ibu bapa. Yeah? Nampak pandai tapi derhaka pada. Saya beritahu murid-murid saya, antum ni 9A tapi sombong mak bapa. Dosa besar, tak dapat rahmat ni. Jangan derhaka mak bapa. Jangan cakap eh, jangan cakap um, jangan ditanya diam. Eh? Sekarang anak-anak kita, dia tak melawan eh, um, dia diam. Yang buat order je. Itu deraka tu, pertama. Eh? Yang melawan kata-kata, yang melawan diam, itu deraka. Eh? Jadi murid-murid, dengan murid saya lah, anak murid saya, saya beritahu. Eh? Balik rumah, kena okur diri. Mak, minggu ni, alung cuci, mak relax, alung masak, alung basuh pinggan, alung basuh baju. Allahu Akbar, anak yang salih. Eh? Bapa orang tak boleh buat. Eh? InsyaAllah. Jadi kita, dah tua-tua ni, tuan, apa amal salih untuk anak, untuk ibu bapa kita, banyakkan baca Quran. Eh? Baca Quran ni otomatik. Eh? Nabi kata, yang tercatat dalam kitab, Kitabur Ruh, disusun oleh Ibn Qayyim. Tiga amal yang tunggu-tunggu oleh orang yang mati. Pertama, Al-Quran. Baca Quran sampai kubur. Baca Quran sampai alam barzakh. Eh? Baca Quran banyak-banyak. Untuk mak bapak kita di dalam alam barzakh. Yang kedua, pahala haji. Pahala haji. Yang ketiga, pahala umrah. Eh? Banyakkanlah hadiah apa buat upah haji untuk mak. Eh? Duit lebih-lebih tu haji untuk mak. Umrah untuk bapak dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah muliakan kita sebagai anak soleh, Allah muliakan kita sebagai hamba-Nya yang taat, Allah muliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad, eh? Syafi'ul ummah. Syafi'ul ummah insya-Allah. Aku lu qali hadza astaghfirullah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'alat 'ala nafsi syari'atik. فواسك اللهم رابطتها وأدم مدها وهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. نبي كان بركته setiap yang berzikir بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Diulang 7 kali, dibaca setiap pagi, diulang 7 kali, dibaca setiap pagi. Allah akan hindarkan balak, Allah akan hindarkan 70 balak pada hari itu. Eh? InsyaAllah. Dan akan. Wallahu a'lam. Allah Al-Karim. Bismillah. Buat di end, tahu tak?